Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyatihi wa ummatihi ila yawmiddin wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini 24 Zulhijjah tahun 1443 Hijrah dan bersamaan dengan tanggal 25 Juli 2022 Masehi, hari Senin, kita kembali dipertemukan untuk memulai kajian kita di Mira Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar. Dan ini adalah awal kembali kita mengawali kajian setelah jeda beberapa waktu yang lalu. Dan saat ini agak menarik suasananya karena kita alhamdulillah sedang meluaskan syiar-syiar keislaman yang universal di berbagai aspek kehidupan, karena kita mengetahui bahwa Islam adalah manhaj, kurikulum berkehidupan yang diterapkan dalam semua aspek kehidupan kita di dunia ini. Maka sebagian dari itu kita juga ingin berikan kesempatannya pada teman-teman yang aktif di dunia olahraga supaya mendapatkan siraman-siraman rohani, nilai-nilai spiritual. Dan alhamdulillah dengan itu Masya Allah ada fasilitas perubahan-perubahan, fasilitas untuk sholat, desain perubahan yang menyesuaikan dengan nilai-nilai syariat, nilai-nilai kebaikan yang terpancarkan untuk semua golongan sehingga risalah Islam terasakan kemuliaannya di semua aspek. Saya saat ini sedang berada di GOR ya, gelanggang olahraga atau pusat olahraga di Bandung, di Arca Manik. Jadi ini situasinya menyesuaikan dan tanpa mengurangi khidmat kita untuk belajar, karena saya akan menepati janji saya sampaikan di malam Jumat kemarin, hari Senin kita mulai. Maka dimanapun berada, ada kemampuan, kita mulai supaya tidak ada janji yang terlewatkan. Seperti kita urutkan di pertemuan yang lalu bahwa manhaj kita, kurikulum pembelajaran kita akan terpusat kepada yang pokok kajian dulu ya. Sebagai muslim, kita disebut muslim tentunya ada dua pokok yang harus kita perhatikan dalam kata itu. Yang pertama adalah secara bahasa, muslim adalah isim fa'il, bentuk dari pelaku, subjek dari kata aslama yuslimu, kata kerjanya aslama yuslimu yang berarti tunduk, patuh, taat. Ya, saya di sini tidak membawa perangkat untuk menulis. Jadi teman-teman nanti kalau ada kesulitan untuk bisa menangkap, bisa diulang kembali. Karena itu saya agak lambatkan uraiannya supaya mudah untuk ditangkap dan dipahami. Jadi aslama yuslimu, ya, dasarnya dari kata aslama yuslimu. Kemudian sifat keadaannya disebut dengan Islam, orangnya disebut dengan muslim. Aslama ini asalnya, ya, aslama asalnya mengandung arti patuh, tunduk, taat secara mutlak. Ya, patuh, tunduk, taat secara mutlak. Orangnya disebut dengan muslim. Jadi ketika kita disebut dengan muslim, Al-Qur'an menyebut diri kita dengan muslim, ya, bahkan Allah memerintahkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka untuk menjadi muslim, kemudian menebarkan risalah keislaman itu kepada seluruh umatnya yang berkehidupan pada masa itu. Ya, seperti Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya di Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 131. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Rabbu Muhammad SAW memerintahkan kepada Ibrahim alaihissalam aslim, kamu tunduk, kamu patuh. Aslim itu bentuk perintahnya. Aslama yuslimu islaman fahuwa muslim. Ya, kemudian kata perintahnya aslim. Jadi Nabi Ibrahim pun dan semua nabi-nabi sampai Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad SAW, itu diperintahkan oleh Allah untuk tunduk, patuh, taat. Wa nahnu lahu muslimun, ya, mereka mengatakan kami tunduk, patuh, taat kepadamu ya Allah, ya, mutlak sifatnya. Jadi Anda bisa bayangkan semua nabi, rasul yang derajatnya tinggi, yang dimuliakan oleh Allah, mereka berikrar patuh, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita disebut dengan muslim, ya, maka kita sudah berkomitmen pada Allah subhanahu wa ta'ala untuk patuh dan tunduk secara mutlak pada setiap ketentuan yang telah Allah tetapkan dalam berkehidupan. Baik teman-teman, bismillah, kita lanjutkan kembali. Tadi terputus audio, rupanya ada kendala teknis di baterai. Baterainya habis, kita akan lanjutkan kembali. Baik, qala aslamtu li rabbil alamin. Tadi kita berhenti di situ ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dicontohkan dalam Al-Qur'an, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk patuh kepada Allah, maka beliau mengatakan aslamtu li rabbil alamin. Kan? Aku komitmen untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa seluruh alam. Dan ini ketundukan, kepatuhan, ya, keislaman itu dari sejak manusia pertama diturunkan Adam alaihissalam sampai risalah kenabian terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orangnya yang berkomitmen untuk tunduk patuh kepada Allah itu disebut dengan muslim. Wa nahnu lahu muslimun. Semua berikrar dan kita semua ya Allah Subhanahu wa taala akan komitmen tunduk patuh pada semua ketentuan-Mu. Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dan membuat, ya, memberikan perintah kepada kita, membuat sebuah desain untuk bisa memberikan peluang kepada kita membuktikan ketundukan kepatuhan itu. Itu yang disebut dengan ibadah namanya. Ya, itu yang disebut dengan ibadah dan dibagi kepada dua bagian yang pokok. Ada yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala yang masuk dalam ibadah ritual, ya, seperti salat misalnya. Ada yang masuk juga dalam ibadah yang sifatnya sosial, hablum minan nas. Ya, seperti kita berinfak misalnya, ya, atau dalam konteks yang luas, kita bekerja bisa jadi ibadah, merawat anak bisa menjadi ibadah. Dan ini yang dimaksudkan di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat yang ke-56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semua ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan seluruh aktivitas mereka sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian sekali lagi kita disebut dengan muslim. Nah, di antara sekian ibadah yang pokok itu ada 5, ya, yang paling dasar. Jadi dari semua ketentuan ibadah yang Allah tetapkan kepada kita dalam berkehidupan, saya ingin urutkan sedikit, ya, hal yang paling penting bahwa tujuan berkehidupan itu untuk ibadah. Itu poinnya. Ya, jadi jangan sampai ada satu waktu berlalu dari kehidupan kita tidak punya nilai di hadapan Allah. Di hidup itu akan punya nilai ketika menjadi ibadah, poinnya itu. Dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Karena itulah semua aktivitas kita, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, di Islam itu ada tuntunannya. Nah, tuntunan itu yang merubah aktivitas punya nilai di hadapan Allah. Bahasa singkatnya, tuntunan itu yang menjadikan aktivitas berubah menjadi ibadah. Jadi bukan hanya aktivitas. Kalau aktivitas saja itu disebut dengan amal namanya. Ketika aktivitas itu menjadi ibadah, maka disebut dengan amal soleh namanya. Karena itu di Quran kita akan banyak temukan kalimat-kalimat yang menyandingkan pokok keislaman kita dari mulai iman dengan amal soleh. Ya, dasarnya kan iman, kan, yang sudah kita pelajari dulu itu. Nah, kemudian dari iman itu akan menuntun semua aktivitas menjadi saleh. Jika ada satu perbuatan yang dikerjakan dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali diberikan oleh Allah 24 jam, satu menitnya misalnya tidak menjadi ibadah, maka satu menit itu hilang peluang amal salehnya. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-103, surah Al-Asr, ya, ketika Allah menyampaikan wal 'asr. Aku bersumpah demi kesempatan, waktu, momentum yang diberikan kepada setiap manusia untuk beraktivitas. Innal insana lafi khusr. Sungguh ada di antara manusia itu yang berpotensi mengalami kerugian. Jadi diberikan modal 24 jam beraktivitas, gitu kan? Yang jadi bernilai di hadapan Allah mungkin hanya ada yang 23 jam, 20 jam, gitu kan? Kalau diberi modal 24 juta, balik 20 juta kan rugi 4 juta kan? Allah kasih 24 jam, kata Allah, innal insana lafi khusr. Ada orang-orang yang diberikan modal 24 jam, tapi dia mengalami kerugian. Ya. Nah, siapa yang bisa keluar dari kerugian itu? Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang mampu menjaga nilai dasar kepatuhan ketundukannya kepada Allah. Nah, dasar yang menjadikan kita bisa patuh itu namanya iman. Iman itu yang menjadikan kita bisa terdorong untuk mematuhi Allah. Karena itu bagi insan beriman, semakin tinggi imannya, semakin patuh dia kepada Allah. Ya, kita bisa cek kalau imannya kuat, kan? Jangankan dia sudah azan, sebelum azan pun dia sudah siap-siap. Kan? Imannya standar, ketika azan sudah siap dalam hatinya untuk menyambut panggilan. Nah, iman itu yang menjadikan kita terdorong untuk mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman itu ada, maka selanjutnya amal soleh mudah untuk dilakukan. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Karena itu setelah ada kata iman itu seringkali bersanding dengan amal soleh. Kadang-kadang sifatnya detil. Ya, ada yang terkait dengan sholat misalnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholat. Ada yang terkait dengan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Demikian seterusnya tampilan ayat-ayat dalam Al-Quran. Nah, di antara sekian banyak ibadah yang telah Allah tetapkan kepada kita itu, ada lima yang pokok. Nah, di mira ini kita akan fokuskan kepada yang lima dulu saja. Karena ini yang pokok bagi kita setiap muslim. Ya, ini yang paling pokok. Nanti setelah belajar yang pokok, ininya tuntas, baru kemudian kita luaskan kepada cabang-cabang yang lainnya. Yang lima pokok ini, pokok itu dalam bahasa Arab secara singkat disebut dengan rukun namanya. Ya, tadi kitanya disebut dengan muslim, kata dasarnya aslama, karakter, sifat atau frame-nya disebut dengan Islam. Frame itu bahasa singkatnya disebut dengan din. Din itu frame-nya, ruangnya. Nah, namanya di Quran disebut din itu dengan Islam. Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Ya, sungguh ruang yang telah disiapkan, din yang disiapkan untuk kita, ya, yang di dalamnya ada menu-menu untuk menaati Allah, ya, supaya kita bisa patuh menunaikan ibadah, itu disebut dengan Islam namanya. Karena itu nanti dalam peribahasa Arab dikatakan kama tadinu tudan, sebagaimana engkau mematuhi semua ketentuan yang ada di frame ini, di Islam ini, seperti itulah engkau akan dibalas. Kalau kita sholat, kita dibalas, diberikan pahala. Kita puasa, diberikan pahala. Nah, nama frame yang menyajikan ya berbagai ketentuan ibadah untuk kita supaya kita bisa tunduk patuh kepada Allah, itu disebut Islam namanya. Pokoknya disebut rukun. Jadi kalau kita gabungkan pokok-pokok keislaman, maka dinamakan dengan rukun Islam. Nah, yang pokok ini ada lima. Yang pertama, pokok-pokok yang disiapkan untuk menguatkan iman kita. Ya, yaitu ilmu tentang syahadatain. Ilmu tentang bagaimana menjaga komitmen syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika seseorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya dia sudah memiliki komitmen, keyakinan yang kuat dalam dirinya untuk mematuhi Allah. Keyakinan yang kuat tanpa ragu untuk patuh, itu disebut iman namanya. Keyakinan yang kuat tanpa ragu untuk patuh disebut dengan iman. Orangnya disebut dengan mukmin. Jadi rukun Islam yang pertama itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terkait dengan aspek keimanan. Karena itulah keimanan ini akan menentukan jalan pulang kita. Ya, ketika pulang kita punya nilai dasar kepatuhan kepada Allah, maka kata Nabi selamat. Orang yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, tasyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia punya jaminan ya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika pulang ke akhirat. Karena itulah kita harus jaga syahadat ini. Ya, jangan sampai melemah apalagi terlepas. Nah, untuk menjaga ini, dasar yang paling pertama di Al-Qur'an itu mesti ada ilmunya. Ilmu ini yang menjadikan penjagaan kepada apa yang sedang kita jaga semakin kuat. Ya, teman-teman kan kalau punya ilmu, menjaga sesuatu itu kan lebih mudah kan? Ya, Anda misalnya punya ilmu, ilmunya telah terkait dengan mekanik misalnya kan? Anda punya handphone tapi tahu ilmu untuk menjaganya, handphonenya lebih awet kan? Anda punya mobil, tahu ilmu untuk menjaganya, bersihinnya kapan, mesin olinya diganti kapan, lebih awet kan mobilnya? Maka dari itu ketika kita sudah bersyahadat, jangan lepaskan syahadat itu hanya untuk di lisan saja. Kata Quran, kuatkan dengan ilmu. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-47 Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ayat 19. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ya, fa'lam itu disusulkan bentuk perintah yang diawali dengan fa yang menunjukkan hukum cepat. Ya, jadi fa itu nanti itu masuk kepada huruf ataf menyambungkan dua peristiwa tapi berlangsung cepat. Ya, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang merangkai dua peristiwa secara langsung dengan cepat. Jadi peristiwa pertama kalau kita sudah bersyahadat, mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, baik yang syahadat itu berlangsung sejak dalam kandungan ibundanya sebelum terlahir, ya jadi sudah fitrah keislaman dipertahankan dari mulai dikandung sampai dilahirkan sampai tumbuh dewasa sekarang misalnya, yang seperti ayat Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum. Ashhadahum itu bersyahadat. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya, karena itu di dalam kandungan usia 4 bulan kita sudah bersyahadat, syahidna asyhadu alla ilaha illallah, itu kan? Kemudian terlahir. Karena itulah kemudian ketika lahir Nabi menyebut kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu berada dalam fitrahnya. Fitrah apa yang dimaksudkan? Salah satunya fitrah keimanan kepada Allah, ya, ketundukan kepatuhan. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-30 itu, Ar-Rum, di ayat ke-30. Ya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkan dirimu untuk patuh pada ketentuan ad-din. Ya, apa ad-din itu? Kembali ke Quran surah ke-3 tadi, ayat 19. Innad-dina 'indallahi Islam. Jadi fa'aqim wajhaka lid-dini, ayat fa'aqim wajhaka lil-Islam. Maka kalau engkau sudah berkehidupan, patuh kata Allah, arahkan ketundukanmu kepada nilai keislaman. Hanifa, ya, secara benar lurus, fitratallah, itulah fitrah yang Allah lekatkan pada setiap manusia sejak dia berkehidupan. Nah, ada orang yang ketika terlahir terpengaruh oleh lingkungan. Bisa lingkungan orang tua, pendidikan, pergaulan, sehingga keluar dari fitrah. Tapi kemungkinan dia menemukan petunjuk lagi lewat hidayah, telinga, dengar adzan, melihat, ta'lim seperti ini. Ada kesadaran, dia balik lagi, bersyahadat kembali. Baik yang fitrah keislamannya terjaga dari lahir, ataupun kembali yang kita sebut dengan mu'allaf balik lagi ke Islam saat dia berkehidupan. Kata Allah, semuanya disamakan oleh Allah, belajar supaya menguatkan keyakinannya lagi, menguatkan keimanannya lagi. Maka turunlah Quran surah ke-47 ayat 19 itu. Fa'lam, maka cepat pelajari. Cari ilmu. Di terjemahan Quran kan ketahui, ya, maka ketahuilah gitu. Nah, itu asalnya kalau kita ngaji di ilmu nahunya, ya, i'lam itu dari kata alima ya'lamu, mencari ilmu, ya, makanya sifatnya disebut ilmun, orangnya alim, orang yang sudah tahu. Kata perintahnya i'lam, maka kata Allah i'lam itu asalnya, hey, cari ilmu, cari tahu, belajar. Maka cepatlah engkau belajar, ya, untuk menetapkan dengan kuat dalam jiwamu annahu la ilaha illallah. Pelajaran yang menguatkan keyakinan kita supaya terikat di dalam jiwa, itulah yang disebut dengan akidah namanya. Ya, itulah yang disebut dengan apa? Akidah. Jadi akidah itu ikatan yang kuat yang sulit untuk dilepaskan dari kata aqada. Jadi ketika kita belajar, ketika kita kemudian mendalami apa yang dimaksud la ilaha illallah, bagaimana sifat-sifat Allah, apa turunan-turunannya, dan semakin kenal dengan itu, dekat dengan itu, maka terpatrilah keyakinan dalam jiwa kita, terikat sehingga sulit dilepaskan. Mau ditawar dengan sembako, mau ditawar dengan tawaran dunia apapun, kita tolak itu karena sudah ada ikatan kuat. Nah, ikatan itu yang disebut dengan akidah. Karena itu ilmu yang ditujukan untuk menguatkan keimanan dalam jiwa kita disebut dengan apa? Akidah. Nah, fungsi iman, masih ingat di awal tadi? Untuk mensupport kegiatan dan mengarahkannya kepada amal soleh, kan? Ya kan? Jadi ketika iman itu kuat, maka dia akan membimbing seluruh tubuh kita untuk dikreasikan aktivitasnya menuju amal soleh. Semua amal soleh tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah. Ya, ridha Allah. Allah punya sifat, ya, disebut dengan ahad, yaitu sifat yang hanya tertuju kepada Allah yang satu, tidak kepada yang lain. Semua aktivitas yang kita kerjakan untuk menuju kepada Allah yang satu disebut dengan tauhid namanya. Maka nama lain dari akidah disebut dengan ilmu tauhid. Alhamdulillah, di pertemuan yang lampau kurang lebih ada 60 video. Ya, setiap video ada 2 jam. kita telah pelajari ilmu tauhid ini. Karena itu saya menganjurkan kepada teman-teman semuanya, khususnya yang di Mira, mohon khususnya yang baru bergabung, teman-teman cek kembali tuh video kemarin sampai matang betul. Ya, jangan lompat-lompat ya, sabar aja, sabar belajar. Karena ketika Anda belajar pun tuh nilainya tinggi di hadapan Allah. Ya, suasananya itu sama, dinaikkan statusnya tuh seperti orang sedang berjihad, sama betul. Jadi jangan dilewatkan dari video 1 sampai yang ke-60. Pelajari satu-satu sampai matang di situ. Insya Allah kalau kita sudah optimalkan itu, setidaknya keyakinan kita, akidah kita, kemudian juga tauhid kita akan semakin menguat. Dan ini yang bisa menjaga sampai kita kemudian wafat. Ini yang dimaksud oleh Al-Quran di surah ketiga Ali Imran di ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu, dibuka dengan iman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai semua orang yang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dengan cara yang benar untuk menjaga iman, dan pastikan jangan sampai wafat kecuali menjadi muslim, tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali, kalau sudah syahadatnya kuat, akidahnya kuat, imannya kuat, maka iman ini kan akan membimbing kita untuk menjadikan amal menjadi soleh. Semua amal soleh, nama lainnya disebut dengan ibadah, kan? Nah, tadi saya katakan di awal, ibadah itu dibagi ke dalam dua bagian yang pokok. Ada kaitan dengan Allah, ada kaitan dengan manusia atau makhluk ya, yang kita berinteraksi dalam kehidupan dunia. Semua ibadah yang terkait dengan penyembahan kepada Allah, hablu minallah, ataupun konteksnya hablu minannas dan hablu minal makhlukat, itu pokoknya ada empat ya, yang melatih kita supaya kita bagus hubungan dengan Allah, dan melatih kita supaya baik dengan manusia. Jadi dengan Allah hubungannya bagus, dengan manusia siapapun bagus. Itu latihannya ada empat pokok. Setelah imannya kuat, nanti dibimbing oleh iman untuk melatih yang empat ini ya. Pokok tadi dalam bahasa Arab, khususnya dalam bahasa syariat, tadi kan disebut dengan rukun kan ya. Kalau kita kaitkan dengan Islam, maka disebut dengan rukun Islam. Rukun Islam itu kita kan kenal ada lima kan. Nah, yang pertamanya syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Ini yang pokok keimanan. Kalau yang pertama ini udah bagus, maka dia akan mensupport pada yang keempat. Maka yang empat ini, yang keempat maksudnya empat bagian, empat ini, satu salat, kedua zakat, ketiga puasa, keempat haji. Kalau empat ditambahkan dengan satu jadi lima. Syahadatain, kemudian salat, zakat, kemudian puasa dan haji. Ini yang dimaksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, buniyal islamu ala khamsin. Ya, Islam itu dibangun di atas lima pokok. Jadi kalau bangunan kita yang pokoknya ini pondasinya kuat, ya yang pokoknya ini, maka yang lain-lainnya itu akan mudah untuk diikutkan. Apapun itu. Ya, dan hebatnya nanti hubungan dengan Allah kuat, kalau sudah kuat dengan Allah, apapun jadi mudah aksesnya. Ya, kita mau berdoa cepat dijawab, kadang-kadang belum minta udah dikasih. Rizki dimudahkan gitu kan. Terus dengan manusia juga Masya Allah dinilai baik, di semua aspek juga baik. Itu dijamin tuh kalau empat pokok ini dilakukan. Tambah dengan satu jadi lima kan. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam yang bagus itu yang paripurna dibangun di atas lima pokok, lima dasar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Satu pokok keimanan, syahadatin, tadi sudah. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammad rasulullah. Kemudian wa iqamis salah, menyempurnakan salat. Wa ita'iz zakah, berlatih untuk berbagi lewat skema zakat. Kemudian juga wasaumi ramadhan, puasa ramadhan. Kemudian wahajjil bait, dan berhaji. Ya in istata'na ilaihi sabila, sepanjang kita berusaha untuk mampu mewujudkan itu. Nah dari empat ini kita sudah belajar yang pertama, yang sholat. Jadi secara singkat yang syahadat ya, syahadat dan akidah sudah kita selesaikan dan 60 video. Kemudian dalam ramadhan kemarin yang sholat sudah kita tuntaskan juga kan. Nah, sudah kita tuntaskan ya. Nah, ini yang saya ingin maksudkan. Sekarang kita akan masuk kepada bab yang ketiga ya, yaitu zakat, lalu kemudian puasa, lalu kemudian haji dan umrah. Sebelum masuk ke bab zakat, ada bab pelengkap di bagian sholat ini yang ingin saya tekankan. Nah di sesi ini yang kita ingin sempurnakan di kajian yang lalu tentang fikih sholat, untuk menyempurnakan dengan bab pelengkap sebelum masuk ke fikih zakat. Ini materi yang akan kita bahas. Jadi dari tadi itu mukadimah itu saya ingin kuatkan kembali supaya benar-benar kita pembelajarannya terfokus. Karena ini kan Mira ya, kalau Mira kurikulumnya jelas terkurikulum. Jadi bukan taklim umum sifatnya. Jadi bukan taklim yang tematik atau misalnya kondisi-kondisi tertentu kita menyampaikan satu tema tertentu. Kita berurut dari awal sampai dengan akhir sehingga tersusun rapi dan punya kurikulum yang jelas. Nah teman-teman sekalian, saya ingin tegaskan, nanti silahkan cek kembali di bab sholat ya, ketika sudah disampaikan pengertian sholat apa, dari mulai takbir sampai dengan salam, saya sudah jelaskan di pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan masuk kepada bab penyempurna di sholat, insya Allah, kemudian mengantarkan kepada bab zakat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai bagi kepada tiga bagian pokok di bab penyempurna ini. Sekarang saya akan masuk secara singkat untuk hari ini saja. Kita berhenti agak lebih cepat karena hari ini saya kira juga hari Senin, teman-teman juga banyak beraktivitas. Jadi ada tiga bagian, saya ulangi, tiga bagian pembahasan di bab penyempurna tentang fikih sholat. Semua tiga bagian ini terfokus kepada pembahasan tentang amalan pasca sholat. Jadi amalan, ada pra sholat, mengondisikan diri kita supaya khusyuk. Apa itu sholat? Apa itu yang disebut dengan sholat khusyuk? Bagaimana cara sholat kita khusyuk? Itu sudah kita selesaikan. Teman-teman cek lagi videonya yang lalu. Kemudian juga amalan saat sholat. Bagaimana supaya sholat kita baik, kan? Bisa khusyuk ditunaikan, memahami setiap bacaan dan gerakan. Saya sudah share juga ke teman-teman. Tidak bermaksud mengajari, hanya berbagi apa yang telah kami pelajari. Dari mulai takbir, apa maknanya mengangkat begini, cara mengangkatnya seperti apa, dalilnya bagaimana, bacaannya apa, makna bacaannya apa, sampai dengan salam. Itu sudah kita pelajari. Ketika selesai itu ditunaikan sampai salam, telah sholat ada amalan apa lagi? Nah, ini yang mau kita bahas. Ini amalan yang menyempurnakan keadaan sholat kita. Baik, nah di bab ini ada tiga bagian yang akan kita bahas. Satu, kita akan bahas tentang nama amalnya yang diisyaratkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu punya makna. Yang kedua adalah tentang cara, bagaimana cara dan bacaannya. Tentang cara dan bacaannya. Jadi setelah selesai sholat kita ngerjain apa, singkatnya begitu. Ya, caranya bagaimana, bacaannya seperti apa. Yang ketiga hikmahnya. Ya, ketika kita mengerjakan sesuatu pasca sholat. Mungkin teman-teman atau kita semua membacakan yang Allahumma antas salam. Kemudian kita bacakan juga yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu maknanya apa sih? Jangan-jangan selama ini dibacakan, tapi belum sampai kepada pemahaman yang sempurna, baru di lisan. Kan skema yang bagus tuh begini, di lisan, kemudian turun ke hati, ya ke kalbu, di kalbu ditembuskan ke akal, diikat oleh akal, lalu diperintahkan ke seluruh tubuh untuk menerjemahkan lewat perilaku. Asalnya begitu urutannya. Jadi begitu Anda mengucapkan begini contohnya ya, contoh aja kita lompat sedikit. Subhanallah, itu kan di lisan tuh. Kalimat subhanallah ini tembus ke hati, ke jiwa. Begitu kemudian tembus ke jiwa, subhanallah, maha suci Allah. Ya, kalimat subhanallah itu enggak diucapkan kecuali menunjuk kepada satu, ya, satu sikap atau sifat untuk menepikan, menjauhkan dari Allah segala hal yang tidak berkaitan dengan keagungan Allah. Ya, misal di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 116. Ada orang berkata, Allah punya anak. Wa qalu takhadallahu walada, subhanah. Maha suci Allah. Ya kan? Maka kalimat keluar subhanah. Ada orang berkata, ini Tuhannya Muhammad SAW itu siapa sih? Ya, masa bisa menjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, cuman berapa waktu balik lagi, padahal ditempuh pada masa itu kan gak ada pesawat, gak ada bis, gak ada apa-apa, bisa berbulan-bulan. Kok seorang sosok Muhammad SAW bisa berangkat, balik lagi dalam waktu sekejap? Kan mereka mengatakan itu mustahil terjadi. Maka turunlah Quran Surah Al-Isra, Surah ke-17 ayat 1 dibuka dengan kalimat Subhan. Subhanalladzi asra bi'abdi. Hei! Tuhannya Muhammad itu enggak seperti yang kau tuduhkan. Enggak seperti yang kau bayangkan. Karena enggak bisa engkau bayangkan, enggak bisa engkau tuduh. Punya kuasa yang sangat luar biasa. Jauh dari apa yang kamu duga. Kamu muncul kalimat Subhan. Nah itu kalau diucapkan di lisan, Subhanallah. Tembus ke hati. Nanti oleh hati diteruskan ke akal, diikat. Lalu oleh akal diterjemahkan kepada seluruh bagian tubuh untuk bersikap menerjemahkan Subhanallah itu. Maka apa sikap yang muncul setelah kalimat itu ada dalam jiwa kita dan diterjemahkan oleh akal ke seluruh tubuh kita? Maka semua tubuh kita akan dibimbing untuk menolak semua hal yang tidak terkait dengan keagungan Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan misalnya, oh, Tuhan kamu lemah misalnya gitu kan. Nah kita langsung bisa mengeluarkan sebuah sikap gak seperti itu. Atau ada yang mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Nah respon kita kalau subhanallahnya udah masuk ke jiwa, itu otomatis akan membimbing. Gak benar seperti itu. Ya, jadi segala yang tidak sesuai dengan Allah itu otomatis semua tubuh kita akan menolak kalau kalimat itu masuk ke jiwa. Tapi kalau kalimat itu cuma di lisan, subhanallah, subhanallah, tapi enggak masuk ke jiwa, ya, maka rentan apapun itu, mau paham-paham yang mereduksi, mengurangi ketuhanan Allah, mengurangi kekuasaan Allah misalnya, ya, atau bahkan langsung bertentangan dengan Allah, itu bisa keluar kalimat yang ringan saja, ya, untuk bisa merendahkan, bahkan merendahkan nama Allah itu sendiri. Nah, ini yang tidak mungkin terjadi pada orang yang zikirnya atau kalimatnya ditanamkan langsung ke jiwanya. Itu yang akan kita pelajari. Ya, sehingga nanti apa yang dilakukan dalam sholat dan pasca sholat, keduanya menyatu. Kalau sudah nyatu, itu akan melahirkan sebuah pengetahuan yang kuat dan koneksi yang tinggi kepada Allah. Itu yang disebut dengan ma'rifatullah. Ya, jalannya syariat. Baik. Kita mulai pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bab pasca sholat. Dimulai dengan Quran surah keempat An-Nisa di ayat 103. Kita mulai dengan Quran dulu ya. Hari ini Quran dulu. Dan mungkin saya akan berhenti 10-15 menit ke depan. Quran surah keempat An-Nisa di ayat 103. Di paling kanan, agak sedikit ke atas. Pengahan agak sedikit ke atas. Kalau anda buka mushaf. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qadaitumus sholata. Perhatikan ayatnya. Fa'idha qadaitumus sholata. Maka jika kalian telah tuntas mengerjakan sholat. Qadha itu telah menyelesaikan. Ya. Fa'idha qadaitumus sholata. Maka jika kalian telah tuntas mengerjakan sholat. Fadhkurullaha. Maka bergegaslah untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Baik dalam keadaan kalian berdiri atau dalam keadaan kalian masih duduk. Ya, ataupun dalam keadaan kalian tak mampu berdiri ataupun duduk dalam keadaan berbaring. Tahan sebentar sampai sini ya. Sampai sini saya dulu untuk kita fokuskan. Fa idza qadaitumus salata, maka jika salat telah tuntas kalian kerjakan, fadhkurullaha, maka cepatlah berzikir. Jadi Al-Qur'an sudah membuat atau memberikan isyarat yang jelas kepada kita, kalimatnya tegas. Ya, memberikan sebuah kesan yang tegas bahwa amalan pasca sholat, begitu selesai sholat, amalan yang dimintakan oleh Quran, cepat segera kerjakan zikir. Makanya pasca sholat kita berzikir kan? Ya kan? Baik. Dan itu menggunakan fa. Masih ingat ya, tadi saya sampaikan di awal, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menyambung dua peristiwa dengan cepat, nyaris tanpa jeda. Fa'idha qadaitumus sholat, maka jika sholat telah selesai, dikerjakan, sholatnya selesai, kemudian fadhkurullaha, kerjakan zikir. Antara sholat dengan amalan zikir pakai fa. Artinya cepat tuh. Ya, baik. Nah, teman-teman, ini ada yang menarik nih. Ada yang menarik. Kita tetapkan dulu sebentar ya. Amalan pasca sholat kita sepakati dulu. Amalan pasca sholat yang diisyaratkan oleh Al-Quran apa? Zikir. Nanti di hadisnya kita kuatkan ya. Setelah kita punya perangkat, kita kuatkan. Amalannya disebut dengan zikir. Sedangkan sholat sendiri di Quran itu disebut dengan zikir. Jadi ada zikir pasca zikir. Ya, kalau kita buka Quran surah ke-20 Taha, silakan buka Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Di bab tauhid dulu sudah kita pernah bahas ini juga. Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Perhatikan bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani anallahu, sungguh akulah Allah. La ilaha illa ana. Aku tegaskan enggak ada Tuhan selain aku, kata Allah, yang layak dipertuhankan dan disembah. Masih ingat ya, di pelajaran dulu, kalau disebutkan Allah, itu punya dua arti. Satu dipertuhankan, kedua disembah. Ingat ya, kata Allah itu punya dua arti. Secara pokok ya, secara pokok. Satu yang dipertuhankan, kedua yang disembah. Jadi kalau kita sudah mengatakan Tuhan saya Allah, artinya Anda punya komitmen hanya menuhankan Allah saja, tidak yang lain. Dan hanya menyembah Allah saja, tidak yang lain. Karena itu setelah Allah mengatakan innani anallah, sungguh akulah Allah, maka dua sifat itu ditegaskan oleh Allah. Ya, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, itu sifat ketuhanannya. Kemudian fa'budni, sembah aku, itu sifat penyembahannya. Penyembahan kita kepada Allah. Jelas ya? Jadi disebut Allah harus punya dua makna utama. Yang dipertuhankan, yang kedua yang disembah. Innani anallahu, sungguh aku tegaskan, akulah Allah. Dua sifat ini tegaskan. La ilaha illa ana, enggak ada Tuhan selain aku. Artinya pertuhankan Allah. Fa'budni, sembah Allah. Jadi kalau kita sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, artinya kita komitmen menuhankan Allah saja dan siap menyembahnya. Apa amalan pokok setelah kita yakin? Kalau yakin kan sudah beriman kan? Syahadat kan? La ilaha illa ana, kata Allah. Kita mengatakan la ilaha illallah. Setelah itu iman ada dalam jiwa kita. Komitmen menyembah. Maka saat menyembah itu bagaimana caranya Allah? Kata Allah, wa aqimis sholah. Tunaikan sholat, amalan pokok. Makanya setelah syahadat, masuk sholat di rukun Islam. Baik, apa fungsi sholat itu? Wa aqimis sholata li dzikri. tunaikan sholat untuk mengingat, berzikir kepada aku. Jadi sholat sendiri disebut dengan zikir. Tapi pasca sholat kita diminta zikir juga. Nah ini ada yang menarik nih. Ya, ada yang menarik. Amalan sholat kan, amalan pasca sholat kan zikir tadi kan. Sedangkan sholat sendiri disebut oleh Quran dengan nama apa? Zikir. Kenapa ada zikir pasca zikir? Ya, karena boleh jadi ketika seorang hamba sedang menunaikan sholat, boleh jadi dalam sholat itu ada yang tidak ingat kepada Allah. Kadar ingatnya kan macam-macam kan? Ya, jangan sampai 100% enggak ingat. Kalau 100% enggak ingat namanya sahun. Ya, kalau sudah sahun itu ada persoalan tuh. Ya, ada persoalan. Ya, boleh jadi riya nanti gitu kan? Karena ingin dilihat orang lain, motifnya bukan karena Allah, ya. Fawailul lil musallin, celaka orang salat. Siapa yang celaka di situ? Apakah semua orang salat? Tidak. Ya, ada sebagian. Ya, celakanya kenapa? Ya, sayang aja sudah sholat, ya, tapi nggak punya nilai di hadapan Allah. Sudah sholat, energinya keluar, tapi tidak punya penilaian di sisi Allah, nggak ada harganya. Kan? Siapa mereka itu? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya. Siapa orang lalai ini? Apakah karena lupa? Belum tentu, bukan. Ya, ada mungkin ada sebagian lupa, ya dari 100% mungkin 5%-nya gitu kan, kadang-kadang terfokusnya hilang gitu kan, tengah-tengah ingat dunia dan sebagainya. Itu tidak mengeluarkan dari kehusuan, karena kehusuan itu nanti turunannya banyak sekali seperti yang pernah saya jelaskan. Ya, sepanjang kita bisa di atas 50% itu sudah bagus, ya. Nah, kalau di bawah 50% minim khusyuknya. Tapi kalau hilang semuanya, 100%-nya hilang, nah itu bermasalah, itu yang disebut fawailul lil musallin. Ya, kenapa sebabnya? Apakah karena lupa? Bukan. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yuraun. Nah, ini dia. Seperti orang riya. Riya itu bukan karena lupa. Ya, jadi riya itu motifnya ketika dia ingin salat, motifnya bukan ingin dilihat Allah. Ya, tapi ingin citranya tampak di kalangan makhluk. Karena urusan dunia. Jadi dia tarik urusan dunia ke ibadah. Ibadahnya dibawa gitu kan untuk memenuhi urusan dunianya, pengen dilihat orang. Bahasa kerennya sekarang ya, keren negatif tapi ya, misalnya konteks di sini negatif, pencitraan gitu kan. Jadi sholatnya karena pencitraan aja. Sebelumnya enggak pernah sholat atau misalnya jarang sholat. Ya atau dia pernah sholat tapi untuk urusan yang ini karena ingin dilihat orang saja. Karena ingin dilihat oleh bosnya bahwa dia tuh rajin sholat supaya naik misalnya promosi jabatan, kan? Atau karena ingin dilihat oleh dosen supaya kelihatan soleh, nilainya jadi bagus. Nah ini, atau dalam konteks yang lain, macam-macam kan? Ada ekonomi, ada politik, ada ilmiah, dan sebagainya. Nah itu yang disebut riya. Adapun orang-orang yang sholat, ketika sholat misalnya dia berusaha untuk khusyuk, tapi di tengah-tengah setan memperdayai, kan di Abu Daud kan jelas ya hadisnya, masih ingat gak? Ketika kita sholat itu ada setan khusus menggoda orang sholat, namanya khanzab. Ada yang menyebut khinzib, tapi hurufnya sama, dibaca berbeda. Ada khanzab, ada khinzib. Makhluk yang sama, setan penggoda orang sholat. Ya, jadi kata Nabi SAW, au kamakala Rasulullah SAW, au bima ma'na, idha, ya, jika seseorang kabbara mulai bertakbir dalam sholat, ya, maka apa yang terjadi? Maka, fayaqulu syaitanu, setan akan berkata, khinzib atau khanzab ini, udhkur kada, udhkur kada. Ingat ini, ingat itu. Ya, maka kadang-kadang orang kalau sudah takbir kan, sebelum takbir kan bisa fokus ya, tapi setelah takbir kan Allahu Akbar bisa kadang-kadang ingat sesuatu kan. Nah itu setan bekerja tuh, ya, setan mulai menggoda. Ya hatta la yashural musalli kam rakatan yusalli, sampai ada nanti di antara orang sholat itu yang lupa rakaat. Sampai ada yang lupa rakaat. Artinya kadar khusyuknya dia berkurang kan. Dari 100 turun misalnya 85, 80, 75, kan 60. Nah artinya apa? Karena sholat disebut dengan zikir, ingat kepada Allah, dan kadar ingatnya tuh gak nyampe maksimal. Gak nyampe maksimal, ya. Sebetulnya sih di atas 50 udah bagus, karena nyampe 100 itu kayaknya agak susah dan nyaris mustahil untuk bisa dapat itu, ya. Nah, cuma yang paling menarik adalah ketika tidak maksimal mengingat Allah dalam sholat yang kita tunaikan itu, walaupun masuk dalam kategori khusyuk masih tersambung, maka Allah minta supaya dapat kemuliaan sholatnya. Masih ingat di bab sholat yang pernah saya terangkan dulu? Kalau orang sholatnya betul, zikirnya bagus, dampak pertama ke hati tenang. Itu yang Quran surah 13 ayat 28 itu kan. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yakinkan dirimu kepada Allah, ya yakinkan dirimu ya kepada Allah bahwa kalau zikirmu benar kepada Allah, zikirmu benar, maka dampaknya ke hati akan tenang. Sedangkan salat disebut dengan zikir. Karena itu setiap kita diminta menunaikan salat, sebetulnya Allah ingin memberikan ketenangan pada jiwa kita. Dengan jiwa yang tenang ini, semua aktivitas itu akan mudah kita lakukan. Kalau kita belajarnya tenang, cepat masuknya. Bekerjanya tenang, nyaman dilakukannya. Di rumah tangga tenang, enak ya keterimanya. Kan saya sering membuat sebuah perumpamaan kan, teman-teman masih ingat kan? Kan tenang itu selalu menjadi pilihan gitu. ya kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Ya, kan tenangnya kan tetap selalu ikut kan? Saya pengen kaya tapi tenang Ustadz, ya tenangnya kan penting gitu. Ya, sehat tapi gelisah atau sakit tapi tenang? Sehat tapi tenang Ustadz, tenangnya kan penting kan? Nah, maka ketenangan ini itu inti sesuatu. Makanya ada orang membuat satu kata mutiara, jiwa yang tenang melahirkan aktivitas yang cemerlang. Ya, atau jiwa yang tenang melahirkan ibadah yang cemerlang. Ya, boleh bikin status itu. Ya, itu kata mutiara yang saya buat sejak saya di pesantren memahami makna sholat tadi itu. Jadi ketenangan itu penting. Ya, penting. Nah, orang yang sholat, kalau sholatnya benar, yang pertama Allah berikan ketenangan pada jiwanya. Sehingga dia mudah menata aktivitasnya. Nah, kadang-kadang dalam orang sholat itu, dia nggak maksimal ingatnya. Sehingga ketika selesai sholat pun, dia tidak bisa menuntaskan kegelisahannya. Tenangannya nggak maksimal dalam jiwanya. Itu yang menjadikan pasca sholat, kita diminta oleh Allah, hei jangan dulu-dulu engkau beraktivitas, jangan buru-buru beraktivitas. Zikir dulu maksudnya, lengkapi dulu yang belum sempurna dalam sholat tadi, sempurnakan dulu dengan zikir amalan pasca sholat. Karena itulah amalan pasca sholat, tadi kita berikan judul besar sebelum kita mulai, amalan yang menyempurnakan sholat. Sebelum kita pindah ke rukun yang ketiga. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang kurang dalam sholat, belum maksimal, Allah minta sempurnakan dulu sebelum selesai sholatmu. Ya, yang dimaksud selesai itu paknya. Kalau sholatnya kan udah selesai, dengan salam kita tuntas kan. Nanti paketnya selesaikan dulu, supaya hasilnya dapat tadi. Ya, kemudian manfaat sholat apa lagi? Doa. Ya, kan kalau sholatnya benar, doanya kan terjawab tuh. Saya sudah tuntas jelaskan ini, jadi saya tidak perlu ulang dengan berkepanjangan. Tapi saya pernah berikan contoh bagaimana seorang Nabi Zakaria meminta sesuatu yang mustahil menurut manusia, beliau kerjakan dalam sholat dan dikabulkan. Yang di Ali Imran ayat 38-39 itu. Dan semua ulama mengerjakan itu. Ya, Imam Al-Bukhari mau nulis Sahih Al-Bukhari, setiap satu hadisnya itu sholat dulu 2 rakaat. Ya, semua ulama begitu tuh. Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj kan sholat dulu kan? Sholat yang mengikuti syariat sebelumnya. Baru setelah Isra dan Mi'raj mendapatkan sholat yang 5 pokok itu kan? Itu yang paling utama. Jadi teman-teman sholat itu penting. Ya. Nah kalau ada yang belum maksimal dalam sholat, pasca sholat kita diminta oleh Allah lewat petunjuk Nabi, maksimalkan dulu. Mungkin yang belum maksimal apa? Ingat Allahnya, makanya diingatkan nanti lewat skema zikir. Ada amalan, ada bacaan, ada caranya. Yang kedua doa belum maksimal, makanya nanti ada doa setelah sholat. Anda setelah sholat berdoa kan? Nanti ada doa pokok yang dibimbing, nah itu harus tahu maknanya apa. Dan banyaknya itu doa pembuka. Banyaknya doa pembuka, nah itu yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang kekinian. Jadi ternyata doa yang kita buka seperti Allahumma antas salam itu pembuka doa. Yang kalau benar kita bacaannya, apapun yang diminta setelah itu potensial dijawab. Nah ilmunya itu yang harus kita bahas. Yang penting itu ilmunya. Ya. Nah karena itu amalan-amalan pasca sholat ini menjadi penting untuk menyempurnakan esensi yang kita dapatkan saat menunaikan sholat. Benar nggak saat sholat itu tenang hatinya? Benar nggak doanya dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Benar nggak kebahagiaan ditanamkan? Kalau belum merasakan itu, pasca sholat duduk sebentar kata Allah. Walaupun kau buru-buru, mungkin Anda selesai sholat harus segera mengerjakan aktivitas, harus berangkat ngejar bis, ngejar kereta dan sebagainya. Gak ada alasan, saking pentingnya zikir ini, bahkan sambil berdiri pun Anda sambil jalan, jangan tinggalkan itu kata Quran. Kayaknya bahasa Qurannya apa? Kembali ke An-Nisa ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاتَ فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا. Kalimat pertamanya. Maka kalau tuntas mengerjakan sholat, segera berzikir kepada Allah, sempurnakan amalan sholatmu dengan amalan zikirmu pasca sholat, sekalipun kau buru-buru, ya kerjakan dengan berdiri sambil jalan tuh. Ya, Anda punya tugas setelah sholat misalnya, harus jaga, harus pergi, harus ini, ya kata Allah tetap kau zikir, sambil kau selesai, langsung keluar, sambil jalan tuh sambil zikir. Ya, baca tuh bacaan-bacaan yang diajarkan Nabi tuh, sambil zikir, kan gak ada alasan tuh. Ya, bisa dipraktekan kan, Anda dari masjid mau keluar, sambil zikir. Anda di rumah mau langsung kerja, pakai langsung, bisa langsung zikir sambil di jalan. Anda yang masih santai duduk, sambil duduk zikir. Anda yang misalnya mengatakan, Ustadz saya ini di rumah sakit misalnya kan sedang diuji atau saya di rumah ya belum bisa bangun, sambil berbaring kata Allah tuh. Jadi saking pentingnya amalan pasca sholat ini, amalan zikir, sampai-sampai semua keadaan tetap diminta kita menunaikannya, saking pentingnya. Dan biasanya saya sering katakan, kalau ada amalan yang sifnya sangat menekankan, bahkan dalam tanda petik seperti memaksa, itu rahasianya adalah ada yang sangat istimewa dan sangat penting untuk kemaslahatan hidup kita. Karena Allah punya sifat Rahman dan Rahim, sangat menyayangi hambanya sampai dengan kita berpulang, maka Allah menginginkan semua nilai-nilai kemuliaan, kebaikan, rahmat itu melekat kepada hamba. Jangan sampai kamu gak dapat ini fulan. Fulanah kamu, jangan sampai kamu gak dapat ini. Jangan sampai kamu sholat, kamu gak tenang. Jangan sampai doamu enggak terijabah gitu kan. Maka dilatih oleh Allah lewat petunjuk Rasulullah, ditugaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarkan ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan ini, bacakan ini, rasakan ini. Nah, itu poinnya. Nah, jadi ini bagian pertama yang ingin saya sampaikan, amalan pasca salat disebut dengan zikir. Kalimat zikir ini memberikan kesan untuk menyempurnakan amalan zikir dalam salat yang boleh jadi tidak seutuhnya 100% sempurna kita dapatkan. Yang kedua, zikir ini dipandang penting oleh Al-Qur'an karena ingin menyempurnakan esensi, ya, esensi salat yang telah kita lakukan. Apa hikmahnya? Apa capaian-capaiannya? Apa kemuliaannya? Saking rahmannya Allah kepada kita, diinginkan semua kita mendapatkan itu semua. Dan yang ketiga, menyempurnakan ibadah salat, ya, secara konteks syariat. Yang dimaksud begini, kalau yang tadi kan isinya esensinya, yang ini prakteknya. Jadi kalau ada yang enggak sempurna dalam praktek salat, itu yang menutupnya amalan pasca salat, ya. Dan itu yang akan dicari di hari kiamat. Jadi ada hadis-hadisnya sahih, ya, cukup panjang, ya, inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amalan yang pertama akan dihisab dari seorang hamba itu salatnya. Ya, idza salahat salaha sa'iru 'amali, kalau bagus salatnya akan bagus semua amalan yang lainnya. Wa idza fasada fasada sa'iru 'amali, kalau salatnya enggak bagus itu indikasi yang amalan lain juga enggak akan bagus. Nah, nanti hadis terusannya apa? Ketika salatnya enggak sempurna atau belum sempurna, nanti Allah perintahkan pada malaikat. Coba lihat, Allah tuh Maha tahu, tapi ingin membuktikan tugas malaikat itu tidak menyimpang. Allah langsung bisa mengatakan begini, dia sudah sholat sunnah misalnya kan, dia sudah zikir, nah itu tutupkan untuk menyempurnakan amalan yang tadi yang kurang. Bisa melakukan itu, tapi untuk memberikan keadilan dalam penciptaan, Allah harus menyampaikan, menerangkan kepada kita bahwa ini mencipta malaikat, sempurna ciptaannya, dia tidak bermaksiat, dia tidak melanggar tupoksi, la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna mayu'marun, Quran surat 66 ayat yang ke-6. Malaikat diperintahkan oleh Allah, ya, lihat oleh kalian catatannya, sempurnakan. Pernah enggak si hamba ini menunaikan sholat sunnah? Pernah enggak si hamba ini berzikir begini, begini, begini? Nah, itu akan dicari, itu amalan pasca sholat. Amalan itu yang akan menutup kekurangan-kekurangan di ibadah fardu. Nah, jadi jangan sampai juga tertinggal. Ini pentingnya amalan pasca sholat, itu penting sekali. Jadi saking pentingnya, ya kita bisa sambil jalan, sambil berdiri kalau sedang buru-buru dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, kita lanjut ya pertanyaannya. Apa amalan yang dimaksudkan? Ada berapa jenis tuh? Ada berapa jenis amalannya? Bagaimana cara melakukannya? Kalau ada bacaan-bacaannya apa? Bagaimana cara membacanya? Bagaimana kemudian bacaan itu kita ungkapkan? Dan apa hikmahnya tuh? Ya, ini yang mahal tuh yang terakhir, hikmahnya apa? Karena setiap orang boleh jadi bisa mengerjakan itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa 33 kali itu? Ya, pesannya apa? Hikmahnya apa? Nanti hikmah ini menjadi parameter kita berhasil enggak dengan bacaan itu. Karena kan pahala itu sifatnya kalau kita bacakan dengan ikhlas, pahala dituliskan. Tapi apakah setiap pahala itu mengandung nilai pedoman yang menuntun kita bisa berkehidupan? Artinya maksudnya begini, apakah amalan itu bisa berdampak kepada kehidupan kita langsung di dunia? Kalau pahala kan tulisannya akhirat kan? Tapi apa hikmah ibadah ini untuk memudahkan kehidupan dunia kita sampai kita kembali kepada Allah? Nah, ini yang saya maksudkan. Nah, pembahasan tentang itu semua kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan hari ini. Teman-teman sekalian, saya kira kita berhenti dulu di sini. Insya Allah besok kita lanjutkan. Saya masih mungkin akan berada di ruangan ini. Ya, mungkin dengan desain yang berbeda. Karena sampai hari Selasa, besok saya masih ada berkegiatan di Bandung, tepatnya di tempat yang sedang teman-teman lihat ini sekelilingnya. Ini ada syiar yang sangat baik dan alhamdulillah kita mengambil sebuah tema besar tentang persatuan Indonesia. Jadi kita menginginkan semua bersatu dengan aura-aura yang baik gitu kan, membawa suasana yang baik sehingga negeri juga terbantu jadi baik. Dan lebih daripada itu, kita ingin menunjukkan bahwa risalah Islam itulah dengan kebaikan, ya. Islam itu dibawa kemanapun pasti membuat orang lebih baik, membuat suasana lebih baik. Itu yang ingin kita tampilkan. Jadi akan lebih indah rasanya kalau Islam itu diterjemahkan dalam semua bagian berkehidupan, semua elemen-elemen berkehidupan. Jadi jangan biarkan Islam tersekat di masjid saja, di pengajian saja. Kita bawa tuh, antum sekarang berangkat ke kantor, bawa Islam ke kantor. Yang jujur, jauhi korupsi, yang baik sama teman, yang disiplin bekerja, itulah Islam. Jadi kalau teman-teman ditanya, kamu rajin sekali, jawabannya bukan, wah emang saya dari dulu begitu, itu biasa. Pindahkan jawabannya, karena Islam memerintahkan saya untuk seperti ini. Maka itulah kalimat yang indah nanti yang bisa memberikan pencerahan dan meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat saya, Anda, kita beraktivitas, sejauh mana kita bisa menerangkan kepada orang lain dan mengenalkan mereka tentang Allah dan membangun kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, saya kira itu yang bisa disampaikan. Informasi pertama bagi teman-teman yang terhubung di YouTube saat ini, karena kita live membuka ini di YouTube juga di live kan. Teman-teman yang terhubung saat ini dan berminat untuk ke Mira yang masih bertanya, silahkan diikuti ya di deskripsinya. Seperti apa kalau mendaftar di Mira, nanti silahkan bergabung. Kemudian yang kedua, untuk teman-teman yang sudah bergabung, kurang lebih ada 14.000 orang ya. Mohon dicek kembali datanya dengan lengkap, karena insya Allah sampai akhir bulan ini kita akan klasifikasikan ke kelas-kelas berdasarkan profesi. Ya, nanti kalau ada formulir pendaftaran ulang hanya untuk profesi saja, diisi ya. Tapi diisinya yang sesuai ya. Ya, yang sesuai. Jangan sampai misalnya profesi A karena pengen ikutan di B nulis B, jangan ya. Nanti itu ada kelasnya lagi. Khusus kan? Nanti kalau sudah semuanya oke, sudah rapi, sudah baik, saya akan mulai paling cepat di akhir bulan depan, karena bulan depan kami akan umrah. Di akhir bulan depan kita akan mulai kelas-kelas yang spesialisasi itu. Nanti mungkin ada kelas dokter atau kelas ibu rumah tangga, kan? Atau kelas profesi yang lainnya. Nanti insya Allah akan offline tuh kelas itu. Ya, kita akan bagi setidaknya per 100 gitu ya, per 100 nanti per 100. Nanti insya Allah kita akan undang tempatnya, nanti sudah kita siapkan di kelas ruang baru, gedung baru yang AIS ya. Akhir International Islamic School itu ada beberapa kelas tuh, insya Allah bisa cukup di situ. Karena kalau sudah pesantren jadi, baru nanti ada waktu-waktu kita belajar di pesantren. Itu insya Allah cukup agak lebih banyak. Jadi nanti bisa menginap di sana 3 hari, saya kan belajar satu kurikulum tertentu. Gratis insya Allah. Kita kan kita bangun bersama tuh, ya pesantren yang kita bangun bersama, masa bayar. Saya nggak nyari profit ya, pokoknya kita semuanya belajar aja. Kita belajar, orientasinya Allah ridha. Ya, paling-paling kalaupun ada untuk makan, kan? Nanti kan akan dihitung makan berapa. Atau teman-teman mau makan, bawa makan sendiri silahkan. Ya. Atau untuk nyuci, kayak santri nyuci sendiri silahkan. Ya, nanti kalau sudah jadi, insya Allah. Tahun depan. Tahun depan baru jadi masjid. Bisa untuk itikaf. Baik teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Yang terakhir, untuk pendaftaran santri, Mira. Yang formal, untuk anak-anak. Kita sudah buka. Ya, tapi mohon izin kepada teman-teman semua dimanapun Anda berada, Anda mesti datang secara langsung orang tua dengan anaknya ke pusat kami, pusat dakwah Quantum Akhir Institute di Bekasi. Silakan langsung datang, dibawa anaknya, isi formulir dan itu gratis. Gratis Anda isikan, nanti insya Allah di waktu tertentu bulan depan atau awal di September, kalau enggak bulan depan di awal September itu akan diadakan tes. Yang diterima hanya 40 orang, ya. Nanti dari 40 ini baru kemudian kita akan berikan arahan kembali dan akan saya bimbing dulu sebelum masuk formal. Jadi bersamaan dia sekolah di SD-nya, nanti di waktu-waktu liburnya ketemu dengan saya selama setahun untuk mematangkan sebelum masuk ke pesantren. Terima kasih perhatiannya. Semoga diridhai Allah Subhanahu wa taala. Doakan kami, maafkan saya banyak kekurangan, banyak kesalahan sampai hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan membimbing kita kepada keadaan yang lebih baik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna jami'a a'malina shalihah kama tuhibbuha wa tardaha ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an waj'alna al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Waj'alna min muhibbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alhiqna ma alladhina namta alaihim min an-nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.